dan beliau pun menyampaikan kepada keumuman masyarakat Quraisy tentang tujuan dakwah beliau, yaitu mengajak mereka agar mereka kembali kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah satu persatu terus masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu pula orang-orang Quraisy, para petinggi Quraisy, mereka pun mengetahui dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun berupaya untuk menjauhkan masyarakat, menjauhkan manusia dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Apakah dengan cara menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar-gelar yang tujuannya tanfir, menjauhkan manusia dari dakwah beliau. Beliau dituduh sebagai orang gila. Beliau dituduh sebagai tukang sihir. Beliau dituduh sebagai dukun. Berbagai macam tuduhan yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua hanya sekedar tuduhan tanpa bukti. Atau dengan cara berupaya menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam berbagai macam penawaran yang menggiurkan, dari penawaran dunia, wanita, kedudukan, harta, dengan tujuan agar Rasulullah alaihi salatu wasallam menghentikan dakwahnya. Namun itu semua tidaklah menyebabkan Rasulullah alaihi salatu wasallam berhenti dari kewajiban yang Allah azza wajal bebankan kepada beliau untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam pada dakwah Jahriyah adalah seorang sahabat yang bernama Dhimad Al-Azdi. Diterangkan dalam sahih Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Dhimad datang ke kota Makkah, dan asal beliau berasal dari sebuah daerah yang disebut Azdu Shanu'ah. Oleh karena itu penisbatannya Dhimad Al-Azdi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa kana yarqi min hadhihi ar-rih, bahwa Dhimad ini termasuk kebiasaan beliau di masa jahiliyah, beliau biasa meruqyah orang-orang yang kerasukan jin, orang-orang yang mengalami gangguan, maka dia dikenal tukang meruqyah. Ini Dhimad. Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah yaqulun inna Muhammadan majnun. Maka ketika Dhimad mendengarkan orang-orang bodoh dari penduduk Makkah, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang gila, orang yang rusak akalnya, orang terganggu akalnya, majnun. Maka kata Dhimad, "Law anni ra'aytu hadha ar-rajul la'alla Allah yashfihi 'ala yaday." Kalau seandainya aku melihat orang ini yang bernama Muhammad itu, yang dikatakan oleh masyarakat Makkah sebagai orang yang gila, maka saya ingin meruqyahnya. Semoga saja Allah Azza wa Jal memberi kesembuhan kepadanya melalui aku. Maka dia pun berusaha bertemu. Akhirnya Dhimad bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih. Wa inna Allah yashfi 'ala yaday man syaa. Fahal lak?" Wahai Muhammad, sesungguhnya aku biasa meruqyah dari gangguan jin ini. Dan Allah Azza wa Jal telah banyak memberi kesembuhan orang-orang melalui aku. Apakah engkau mau aku meruqyah? Jadi Dhimad menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diruqyah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du." Kalimat yang biasa kita dengarkan khutbatul hajah. Ini yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nampaknya Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan ini sebagai pembukaan sebelum beliau berbicara. Beliau membuka dengan khutbatul hajah, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu," dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, "Amma ba'du." Maka ini didengarkan oleh Dhimad. Apa kata dia? "A'id alayya kalimati ha'ula." Tolong ulangi lagi kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Ulangi lagi. Maka diulangi lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lah," dan seterusnya. Minta diulangi lagi, sekali lagi, sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan khutbatul hajah ini sambil diperhatikan oleh Dhimad. Lalu setelah itu dia mengatakan, "Laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla as-sahara wa qawla as-syu'ara fama sami'tu mithla kalimatik ha'ula." Sungguh aku telah mendengarkan ucapan para dukun, mantra para tukang sihir, ucapan yang berasal dari para ahli syair. Aku tidak pernah mendengarkan seperti kalimat-kalimat yang kau sampaikan ini. "Walaqad balagna na'usal bahar." "Walaqad balagna na'us al bahar." Di sini ada dua riwayat. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dalam sebagian riwayat Qamus al bahar, bahwa ucapan-ucapan tukang sihir, para dukun, para ahli syair, ya, itu telah didalami oleh beliau, oleh Dhimad. Namun tidak pernah beliau mendapati kalimat-kalimat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun terkagum. Dan di saat itu beliau pun meyakini akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Hati yadaka ubayyi'ka 'ala al-Islam." Berikan tanganmu, aku membaiatmu, dan menyatakan masuk ke dalam al-Islam. Maka dibaiat oleh Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka ini termasuk diantara sahabat yang awal masuk ke dalam Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya secara jahriyah. Dan di sini ada hal yang penting untuk kita terangkan, bahwa setelah periode dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, maka beliau pun menyampaikan Islam secara terang-terangan, meskipun beliau tentu menghadapi berbagai macam risiko, gangguan dari orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa setelah selesainya fase dakwah sirriyah, maka dakwah Islam zahirah. Dakwah Islam itu transparan, terang-terangan, zahir. Tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak dilakukan secara rahasia. Sampaikan al-haq. Islam, apa yang mereka sampaikan secara zahir, itulah batinnya. Maka setelah fase dakwah sirriyah dan perintah untuk menyampaikan Islam secara jahr, terang-terangan, maka tidak ada lagi dakwah sirriyah, apalagi di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di negeri kaum muslimin. Sampaikan al-haq, sampaikan al-haq dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, dan debati mereka dengan cara yang terbaik. Oleh karena itu, para ulama ussalaf mereka menyampaikan dakwah Islam ini secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi. Bagi mereka zahir batin sama. Mereka menyampaikan secara hikmah kepada umat ini, tidak secara rahasia. Adapun dakwah yang dilakukan oleh sebagian hizbiyun, dakwah sirriyah, mereka berdakwah secara rahasia, membuat kelompok-kelompok kecil berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ingin diketahui oleh masyarakat secara umum. Maka ini dakwah yang dibangun di atas dhalalah, di atas penyimpangan dan kesesatan, menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalam dakwah ini. Dan ini bukan dakwah as-salaf, dakwah hizbiyah al-ikhwan al-muslimun, mereka yang dikenal di antara cara mereka berdakwah dengan cara sir, rahasia, karena punya tujuan yang buruk, bertujuan untuk melawan pemerintah, menggulingkan kekuasaan dan yang semisalnya. Adapun as-salafiyah ahlus sunnah wal jamaah zahir, dakwah mereka zahir. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa di kalangan umat ini ada sekelompok yang mereka zahir, nampak transparan di atas al-haq, tidak mengudaratkan mereka orang-orang yang enggan untuk menolong dan menguatkan dakwah mereka atau yang menyelisih mereka, hingga datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekati yaumul qiyamah. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna bi amrin duna al-'ammah fahum 'ala ta'sisi walalah." Apabila engkau melihat satu kaum mereka berbisik-bisik dalam membahas perkara agama mereka tanpa diikutkan awam, keumuman masyarakat, maka ketahuilah bahwa agama mereka, apa yang mereka bicarakan, dibangun di atas fondasi kesesatan. Dibangun di atas fondasi kesesatan. Apa yang perlu disembunyikan dari agama Allah Subhanahu wa taala ini? Syariat ini jelas. Hukum-hukum yang terdapat di dalam agama Allah Azza wa Jalla ini jelas. Mengapa disembunyikan? Ketika Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah dan menjelaskan tentang tercelanya bid'ah dan ahlul bid'ah, kata beliau, fabana bima dzakarna anna al-mubtadi'ah humul ladzina yaquluna syai'an la yu'rafu min qablu wa la mustanada lahu wa li hadza asarruhu wa katamuh wa amma ahlus sunnah fa qawluhum mashhur wa tariqatuhum zahirah wa lahumul 'aqibatu bi idznillah azza wa jalla. Maka nampaklah dari apa yang kami sebutkan bahwa ahlul bid'ah mereka adalah orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak ada sandarannya, tidak dikenal ucapan itu sebelumnya dari ulama ussalaf, dan tidak punya sandaran, tidak punya dalil. Oleh karena itu mereka ketika menyampaikan agama ini, mereka menyampaikan secara rahasia, diam-diam, tidak ingin ketahuan. Adapun ahlus sunnah, maka ucapan mereka masyhur, metode mereka zahirah, nampak jelas, tidak ada yang perlu disembunyikan. Dan akibat yang baik akan dari ahlus sunnah wal jamaah insyaallah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ahlus sunnah tidak mengenal da'wah sirriyah. Apa yang disampaikan secara zahir berbeda dengan apa yang dilakukan secara rahasia. Kalau secara zahir dakwahnya jelas, ya, seakan-akan membela sunnah, seakan-akan mengajarkan sunnah, tapi ternyata punya gerakan-gerakan rahasia, perekrutan, kajian-kajian khusus, halaqah-halaqah di dalamnya membahas tentang bagaimana cara mendirikan khilafah, bagaimana cara meruntuhkan pemerintah. Wah, ini dakwah hizbiyah, ikhwan muslimin. Atau misalnya dakwah secara terang-terangan nampak kokoh dalam memegang syariat. Gambar haram, gambar makhluk hidup haram, membuat video makhluk hidup haram, itu dakwah secara zahir yang nampak. Tapi ada dakwah sirriyah, ada yang dilakukan secara rahasia. Boleh gambar, boleh video, boleh menampilkan gambar cewek, gambar perempuan, boleh mencela mantan pemerintah, mantan presiden. Itu dakwah secara rahasia, seperti dakwah milik Jendela Info buatan Jember. Ini dakwah sirriyah, dakwah batilah. Sejak kapan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal cara berdakwah seperti ini? Membuat situs, website yang disembunyikan jati diri Ahlus Sunnah, sehingga orang-orang ketika membaca tidak menyangka bahwa pembuat situs itu Ahlus Sunnah. Metode dakwah dari mana yang seperti ini? Garib, asing. Wallahi kita tidak mengenal dari para ulama sunnah mengajarkan salafiyin cara berdakwah seperti ini. Ini bukan dakwah salafiyah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau cara zahir nampak, wah, luar biasa. Terlihat paling wara', paling mengamalkan syariat. Tapi yang rahasia ini, gambar boleh, video makhluk hidup boleh, tampilkan gambar cewek juga boleh, tampilkan gambar ibu-ibu boleh, menampilkan berita-berita yang tidak bermanfaat sama sekali. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini dakwah salafiyah. Ini bukan dari manhajus salafi. Buat situs, terangkan bahwa ini adalah yang mengelola salafiyun. Tujuan dakwahnya demikian, demikian, demikian. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Prinsipnya, taat kepada ulatul umur, taat kepada pemerintah, dan seterusnya. Sampaikan apa yang perlu disembunyikan, yang justru akan menimbulkan kemudaratan. Ketika ada yang bertanya, gimana? Ya. Kok ada gambar-gambar, ada video-video makhluk hidup? Bukankah ini hal yang tidak diperbolehkan secara syar'i? Maka dijawab, ya, oleh karena itu dirahasiakan. Oleh karena itu dirahasiakan. Masya Allah. Dirahasiakan dari salafiyin. Ini dakwah batil. Masya Allah. Rahmatullah. Walhasil bahwa dakwah Islam zahir, sampaikan al-haq, ya. Dan seorang yang menyampaikan dakwah Islam pasti dia akan menemui berbagai macam risiko. Itu pasti. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, sampai mereka disiksa, mereka diboikot, akhirnya mereka berhijrah. Dua kali ke negeri Habasyah, kemudian berhijr ke Al-Madinah. Cobaan itu pasti menimpa. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan metode seorang dalam berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Kemudian apa? Apabila seorang mendakwahkan ilmu yang dia ketahui, maka metode yang keempat adalah bersabar. As-sabru 'alal adza fi. Wajib bersabar atas gangguan yang dihadapi di jalan dakwah ini. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, yang mereka semakin bingung melihat semakin berkembangnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu masuk ke dalam Islam. Maka mereka memikirkan bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun berkumpul rapat. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Al-Musannaf Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ijtama'at Quraisy yawman faqalu. Suatu ketika para petinggi Quraisy mereka berkumpul. Mereka mengatakan, "Unzuru a'lamakum bis-sihri wal kahana wa sy'r, falyati hadzal rajul alladhi farraqa jama'atana وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. Mereka mengatakan, coba perhatikan siapa di antara kalian yang paling berilmu dalam ilmu sihir, ilmu perdukunan dan ilmu syair. Lalu mendatangi orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi orang ini yang telah memecah belah jamaah kita dan memporak-porandakan urusan kita, yang telah mencela agama kita. Sehingga orang ini bisa menyampaikan kepadanya apa yang dia inginkan. Lalu dilihat apa jawaban orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang akan diutus ini. Akhirnya mereka sepakat untuk mengutus seseorang delegasi, perwakilan dari para petinggi Quraisy yang ditunjuk orang yang paling mengerti tentang ilmu sihir, ilmu perdukunan dan ilmu syair. Tujuannya apa? Apabila, karena mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kemungkinan menyampaikan mantra sihir atau mantra para dukun atau syair, sehingga ketika yang dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memiliki tiga ilmu ini, maka dia bisa membantah. Ya. Dan dari ucapan kaum Quraisy ini, ketika mereka mengatakan bahwa orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farraqa jama'atana, yang telah memecah belah jamaah kami. Jadi sejak dahulu ahlul haq itu dituduh memecah belah. Telah dituduh memecah belah. Alhamdulillah, apabila memecah belah itu yang dimaksud adalah memilah antara yang hak dan yang batil, memecah belah antara syirik dan tauhid, memecah belah antara sunnah dan bid'ah, ya, itulah tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam farqun bainan nas, dalam rajam lain farraqa bainan nas, yang memecah belah di antara manusia antara yang hak dan yang batin, itu terpuji. Maka mereka pun mengatakan, ma na'lamu ahadan ghaira Utbah ibn Rabi'ah, kami tidak mengetahui orang yang mengerti ilmu ini kecuali Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya sepakat untuk mengutus Utbah bin Rabi'ah sebagai perwakilan dari mereka untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, anta ya Abul Walid, engkau lah yang berhak untuk mendatangi Muhammad, wahai Abul Walid, datanglah Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah ini pandai berbicara, pandai ngomong. Dia mengatakan, ya Muhammad, anta khairun am Abdullah. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Utbah, wahai Muhammad, manakah yang lebih baik, engkau atau Abdullah, maksudnya ayahmu, mana yang lebih baik? Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjawab. Lalu kata Utbah lagi, anta khairun am Abdul Muttalib, mana yang lebih baik, kamu ataukah kakekmu Abdul Muttalib? Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi Rasulullah tidak menjawab. Dari sini faedah bahwa tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Dan tidak dijawabnya bukanlah tanda kelemahan. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak mesti dijawab. Tidak menjawab pertanyaan itu sudah melemahkan syubhat. Itu sudah melemahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Lalu kata Utbah, in kunta taz'umu anna haula'i khairun minka faqad 'abadul alihata allati 'ibtaha. Apabila engkau menyangka bahwa mereka-mereka itu Abdullah, Abdul Muttalib, mereka itu lebih baik daripada kamu, maka sungguh mereka telah menyembah sesembahan-sesembahan yang kamu cela itu. Wa in kunta taz'umu annaka khairun minhum fatakallam hatta nasma'a qawlaka. Namun apabila engkau menyangka bahwa kamu lebih baik dari mereka, ayo bicara. Kami ingin mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Ini ya, dialog menggiring. Menggiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inginnya supaya Rasulullah menjawab, tapi tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Utbah, inna wallah ma ra'ayna sakhlatan qattu ash'ama ala qawmihi minka. Sesungguhnya kami demi Allah, kami tidak melihat ada seorang anak yang mendatangkan sial di tengah-tengah kaumnya daripada kamu. Jadi betul dia merendahkan, dia ingin menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kamu ini tidak lebih baik daripada orang-orang tuamu. Mereka itu orang-orang lebih baik. Kamu ini mendatangkan sial, kamu ini dijatuhkan. Farraqta jama'atana, engkau telah memecah belah jama'ah kami. Wasyatatta amrana, engkau telah memperandakan urusan kami. Wa'itta dinana, engkau mencela agama kami. Wa fadhahtana fil Arab, engkau telah mempermalukan kami di tengah-tengah bangsa Arab. Coba, menjatuhkan. Ini termasuk di antara metode ahlul batil dalam berhujjah. Ya. Disebutkan kejelekan-kejelekan. Yang ini sebenarnya bukan inti pembahasan, ya kan? Ini bukan inti pembahasan. Kalau terjadi khilaf, bahas dulu apa sih permasalahan intinya itu apa? Apa permasalahan ini? Tapi ini di luar pembahasan. Engkau telah mempermalukan kami. Engkau memecah belah jamaah kami. Hatta laqad tara fihim anna fi Quraisyin sahira wa anna fi Quraisyin kahina. Hingga tersebar di tengah-tengah bangsa Arab bahwa di kalangan Quraisy ada tukang sihir, di kalangan Quraisy ada dukun. Padahal Utbah yang berbicara ini yang ngerti ilmu sihir dan ilmu perdukunan. Oh, dia tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi ma nantadhiru illa mithla sayhatil hubla ay yaqula ba'duna li ba'din bisuyufi hatta natafara. Demi Allah, kami tidak lagi menanti kecuali seperti menanti teriakan seperti teriakan seorang wanita yang dalam keadaan hamil berteriak ingin mengeluarkan anaknya. Di mana sebagian kita dengan sebagian yang lain saling berteriak, saling mengancam dengan pedang-pedangnya hingga kita semua saling menghabisi. Itu yang kamu inginkan? Kata Utbah. Mau kamu seperti ini kita? Terpecah belah ini, rusak hubungan kita semua, akhirnya kita saling bunuh-membunuh. Ini yang kamu inginkan? Jadi betul-betul memojokkan ini ya. Orang kalau mendengar ini, waduh, dibuat down gitu. Orang dibuat jatuh, dituduh memecah belah, dituduh orang paling sial di tengah kaumnya. Ya. Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, dia lanjutkan lagi. Ayyuhar rajul, in kana innama bikal ba'a fakhtar ayya nisa'i Quraisy wa nuzawwijuka ashra. Wahai laki-laki, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai rajul, apa yang kamu inginkan? Kalau yang kamu inginkan itu adalah pelampiasan hawa nafsu, pelampiasan syahwat, kamu ingin menikah, pilih saja wanita-wanita Quraisy yang kamu inginkan. Kami akan nikahkan kamu 10 wanita. Kalau memang itu keinginanmu, ditawarkan wanita 10 lagi, wanita Quraisy lagi, asyraful ansab, semulia-mulia nasab. Bukan orang Jawa yang ditawari. Hah? Bukan orang Bugis penawarannya. Bangsa Quraisy, ya, semulia-mulia nasab. Bukan 1-2, 10 ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya beliau berhenti berdakwah. Mungkin tujuannya adalah cari perempuan. Itu pemahaman mereka. Wa in kana inna ma bikal hajah jama'na laka hatta takuna aghna Quraisy rajulan wahidan. Kalau memang tujuan kamu adalah harta, kami akan mengumpulkan harta kami untuk kamu agar engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah Quraisy ini. Tidak ada yang mengalahkan kekayaan. Tahu ini harta. Hah? Ditawari harta. Jadi orang paling kaya. Ini kalau ditawari pada para politikus, selesai urusan. Ya. Sebelum mendapatkan jabatan, masya Allah, mari kita berusaha untuk menegakkan syariat Islam, paling berkuar-kuar. Kalau demo paling depan, begitu ditawari perempuan, ditawari jabatan, selesai urusan. Kursinya basah sampai kebanjiran. Allah musta'an. Hilang dakwah. Dalam riwayat yang lain, Utbah mengatakan, kalau tujuanmu adalah pemimpin, kepemimpinan, kami akan serahkan seluruh bendera-bendera kami, lalu kami serahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi seorang pemimpin seumur hidupmu. Jadi penawaran wanita, penawaran harta benda, dan kedudukan, semua telah disampaikan oleh Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tujuan itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya itu tujuan Rasulullah, maka selesailah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Tidak akan bertahan hingga sekarang. Ya. Rasulullah sudah ditawari wanita dan ditawari harta, selesai urusan. Namun itu bukanlah dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam lillahi azza wa jalla. Bukan karena kedudukan, bukan karena harta benda, bukan karena wanita. Lillah. Beliau menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Utbah ini terus berbicara. Nampaknya dia lelah sendiri. Barulah kemudian Utbah diam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faraqta, kamu sudah selesai." Sudah selesai ngomong. Nah, kadang-kadang orang itu ya, dibiarkan bicara-bicara. Kalau sudah selesai, sudah. Kata Utbah, ya, sudah selesai. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim, sampai kepada firman Allah Fussilat ayat 13, fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Apabila mereka berpaling, maka sampaikan kepada mereka, aku peringatkan kepada kalian, kalian akan disambar petir seperti yang telah menyambar kaum 'Ad dan Thamud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah dengan ayat. Beliau tidak mengatakan menurut saya begini. Tidak ada menurut saya di sini. Ayat. Beliau hanya membaca surah Fussilat dari awal hingga ayat yang ke-13. Apabila mereka berpaling, katakan kepada mereka, aku peringatkan kalian akan disambar petir seperti yang menyambar kaum 'Ad dan Thamud. Mendengarkan itu, kata Utbah, hasbuk. Sudah cukup. Ma'inda ghairu hadha, tidak ada yang lain kecuali ini. yang kamu baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lain, ini aja. Ini saja kamu sudah kelabakan. Ini saja kamu sudah kelabakan. Akhirnya dia kembali kepada kaum Quraisy. Kata orang-orang Quraisy, "Ma wara'ak?" Ah. Gimana hasilnya? Apa yang telah kamu tinggalkan? Qala ma taraktu syai'an ara annakum tukallimunahu bihi illa waqad kallamtuhu bihi. Aku tidak menyisakan satu pun yang aku pandang bahwa kalian akan menyampaikan itu kepadanya, melainkan aku telah menyampaikan seluruhnya kepada dia. Faqalu fa hal ajaba? Lalu mereka bertanya, apakah dia menjawabnya? Menjawab apa yang kamu sampaikan? Kata Utbah, iya, ada. Ada jawabannya. Lalu dia mengatakan, la walladhi nasabaha bayyinah, ma fahimtu syai'an mimma qal, ghaira annahu anzarakum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Demi Allah yang telah menetapkan dan menegakkan penjelasan, aku tidak paham sama sekali dari apa yang dia sampaikan. Kecuali yang dia sampaikan itu bahwa dia memperingatkan kalian akan disambar petir seperti yang telah menyambar kaum 'Ad dan Tsamud. Saya tidak paham. Kata orang-orang Quraisy ini, "Wailak yukallimuka rajul bil arabiyyah la tadri ma qal?" Celaka kamu. Dia menyampaikan kamu dengan bahasa Arab, kamu tidak paham apa yang dia ucapkan. Dia kan berbahasa Arab, bukan bahasa Jawa ini. Bahasa Arab. Rasulullah SAW menyampaikan kepadamu bahasa Arab, kamu tidak paham apa yang dia ucapkan. Kata Utbah, la wallah ma fahimtu syai'. Demi Allah, saya tidak paham sama sekali kecuali tentang masalah petir itu. Petir. Dalam riwayat yang lain, dia Utbah ini setelah selesai bertemu Rasulullah SAW, dia tidak ingin bertemu dengan para petinggi Quraisy. Berusaha menghindar sampai mereka sendiri yang mendatangi Utbah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Utbah, kata mereka, wah ini kamu sudah terpengaruh dengan laqad saharaka Muhammad, kamu telah disihir oleh Muhammad. La ilaha illallah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi penawaran yang tujuannya adalah meninggalkan dakwah, berhenti dari mendakwakan al-haq. Namun itu tidak menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang Quraisy, mereka menggunakan cara lain. Mereka ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Mereka menginginkan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dia mampu memperlihatkan di hadapan mereka sesuatu yang luar biasa. Maka disebutkan dalam surah Al-Isra bagaimana orang-orang musyrikin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman dengan apa yang engkau bawa wahai Muhammad hingga engkau mampu mengeluarkan mata air dari muka bumi ini, mata air yang mengalir. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Atau Allah memberikan padamu kebun-kebun, dari kebun kurma, kebun anggur, lalu kemudian dipancarkan ya, sungai-sungai di sela-sela kebun-kebun tersebut sehingga sungai itu mengalir. Baru kami percaya. Au tusqita as-sama' kama za'amta 'alaina kisafan. Atau engkau sekalian menjatuhkan langit ini kepada kami, menjadikan langit ini terpotong-potong lalu kemudian jatuh kepada kami. Kalau memang apa yang kamu sampaikan itu kebenaran. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau dengan cara engkau datangkan Allah sehingga kami bisa melihat secara langsung. Atau datangkan para malaikat sehingga kami bisa melihat secara langsung mereka. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin. Atau engkau diberi rumah, rumah itu seluruhnya berbahan emas. Rumah terbuat dari emas. Baru kami percaya. Kalau rumah gubuk, percaya mereka. Aw tarqa fis sama, atau engkau naik ke langit. Kami lihat gitu, kamu terus naik ke langit. Kami saksikan, baru kami percaya. Walan nu'mina liruqyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Itu pun kalau kamu naik ke langit, kami juga belum percaya sampai engkau mampu menurunkan kepada kami kitab yang dengannya kami membaca. Naik ke langit, kami lihat. Setelah sampai di atas, turun, bawa kitab. Dan kami baca. Baru kami beriman. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarun rasula. Katakan kepada mereka, maha suci Rabbku, aku ini tidaklah melainkan aku hanya seorang manusia biasa dan seorang rasul. Bukan seorang yang mampu mendatangkan hal-hal yang luar biasa tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maunya mereka ada sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru mereka beriman. Padahal sebenarnya bukti-bukti itu sudah nampak di hadapan mereka. Dan bukti yang paling kuat adalah Al-Qur'anul Karim yang melemahkan bangsa Arab untuk mendatangkan yang semisalnya. Melemahkan para ahli syair untuk mendatangkan yang semisalnya dalam kefasihannya, dalam balaghahnya, dalam keindahannya, melemahkan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Tabarani dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qalat Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada sekelompok orang Quraisy, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, ud'u lana rabbaka ay yaj'ala lana safa dhahaba wa nu'minu bika. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar menjadikan bukit Safa ini seluruhnya emas, baru kami beriman kepada-Mu. Jadi cari yang aneh-aneh. Berdoa kepada Allah, jadikan bukit Safa ini seluruhnya emas, baru kami beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taf'alu, apakah kalian benar melakukannya? Qalu na'am. Kata mereka, iya. Qala fada'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Fa'atahu Jibril faqala. Maka Jibril pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, inna rabbaka yaqra'u 'alaika as-salam. Sesungguhnya Allah Rabbmu mengucapkan atau menitipkan salam kepadamu dan mengatakan, in syita asbaha lahum as-safa dhahaban, faman kafara ba'da dhalika minhum 'adzabtuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan min al-'alamin wa in syita fatahtu lahum bab at-taubati war-rahmah. Jadi Rabbmu datang, Rabbmu mengirimkan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, apabila engkau ingin wahai Muhammad, maka bukit Safa itu akan menjadi emas. Namun karena bukti telah nampak, bukti sudah ada di hadapan mereka, siapa yang kafir setelah itu akan aku siksa dia dengan siksaan yang aku tidak akan menyiksa dengannya seorang pun dari makhluk. Karena bukti di hadapan, bukit Safa jadi emas. Wa in syi'ta, namun jika engkau ingin, fatahtu lahum baba at-taubah wa rahmah, aku beri kesempatan kepada mereka terbukanya pintu taubat dan pintu rahmat. Pilih mana? Ya, pilih mana? Dinampakkan bukti bukit Safa jadi emas. Kalau masih ingkar juga, kalau masih kafir juga, akan disiksa dengan siksaan yang tidak ada ampunnya. Atau diberi kesempatan, mungkin nanti dia bertobat, mungkin nanti dia dapat hidayah. Dibukakan untuk mereka bab taubat war rahmah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal babut taubati war rahmah. Saya memilih agar dibukakan pintu taubat dan rahmah sehingga bukit Safa tidak menjadi emas. Karena kalau yang namanya kafir, bukti apapun disampaikan di hadapan mereka, mereka tidak akan beriman. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Tidak berhasil pula mereka menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih saja satu demi satu masuk ke dalam Islam sehingga semakin bertambah jumlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kaum laki dan wanita. Nah, kemudian dengan cara berikutnya mereka tidak mampu menghentikan dakwah Rasulullah, maka para petinggi Quraisy pun memulai dengan cara-cara kekerasan, penyiksaan terhadap sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kemampuan untuk melindungi diri-diri mereka. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh pamannya. Masih dilindungi. Abu Thalib, orang terpandang di kalangan mereka, masih dilindungi. Adapun selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya status di tengah masyarakatnya, di antara mereka ada yang budak, Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, dan yang semisal mereka disiksa. Sebagian para sahabat diboikot. Ini yang kemudian menyebabkan sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Yang ini akan kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.